Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amal ba'du. Pemirsa, marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita manusia, baik yang kita sadari maupun yang jauh dari kesadaran kita. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas ayat ke-25 dan seterusnya dari surat An-Nisa. Ayat-ayat ini antara lain membahas tentang keringanan yang diberikan Allah kepada manusia dalam mencari jodoh dan bahwa Allah senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya. Baiklah pemirsa, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita, Bapak Quraish. Gimana kabarnya Pak Quraish? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Dan juga pagi hari ini kita ditemani oleh ibu-ibu dari pengajian Al-Hidayah Depok, Sunda Kelapa Menteng, As-Sakinah Jatiwaringin, Az-Zahra Sulawesi Barat, dan ibu-ibu dari pengajian Atin Jakarta Timur. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sudah hadir bersama kami. Baik, Pak Quraish, silakan penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas kali ini ayat 25 ya, 25. Ya, 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang siapa yang tidak boleh dinikahi. Kemudian dia berbicara tentang pernikahan selain dari yang disebut oleh ayat-ayat yang lalu, juga berbicara tentang nikah. Bagaimana seharusnya seorang suami berkewajiban membayar mahar untuk istrinya, atau bisa juga dikatakan dia juga berbicara tentang nikah mut'ah. Itu semua kita sudah jelaskan dalam episode yang lalu. Nah, ayat ini masih lanjutan dari ayat tersebut. Di sini dikatakan, dan barang siapa di antara kamu yang tidak memiliki kemampuan untuk menikahi wanita-wanita terhormat yang suci dari kalangan orang-orang mukmin perempuan yang merdeka, maka bolehlah dia menikahi wanita-wanita yang mukminah tetapi hamba sahaya. Dulu memang sangat marak perbudakan, banyak hamba sahaya. Islam pun ketika itu mengakui hal ini secara de facto. Apalagi dalam peperangan, kebiasaan masyarakat dulu tawanan itu diperbudak. Sehingga kalau kaum muslimin ada yang ditawan itu diperbudak. Kalau dengan demikian perlakuan yang sama dilakukan oleh Islam. Kalau peperangan diperbudak, tetapi nah kita katakan tetapi budak-budak ini baik lelaki maupun wanita itu diperlakukan sebagai keluarga. Sehingga dibolehkan untuk dinikahi. Nah, namun betapapun pandangan masyarakat menyangkut budak-budak, hamba-hamba sahaya, itu jelas kedudukan sosialnya dibawa kedudukan orang-orang yang merdeka. Ya kan? Itu begitu ya. Oke. Dalam perkawinan, Islam menghendaki adanya apa yang dinamai kafa'ah, kesetaraan. Nah, kesetaraan yang dimaksud bisa bermacam-macam dan luas. Kesetaraan dalam pendidikannya. Satu orang sarjana mau disuruh kawin dengan orang buta huruf, tidak nyambung ceritanya. Satu orang kaya raya. Apalagi kalau perempuannya kaya raya. Laki-lakinya miskin. Bisa-bisa dihina laki-lakinya. Iya kan? Ya. Nah, begitu juga dulu hamba sahaya dengan ini. Ini kurang direstui. Nah, tetapi dari sisi lain kita lihat dorongan untuk kawin itu naluri makhluk, ya kan? Bukan cuma manusia, binatang juga. Naluri ini menjadi dorongan yang sangat kuat ketika orang dewasa. Nah, bagaimana sekarang? Mau kawin, tidak mampu. Mau kawin dengan perempuan merdeka yang baik-baik, uangnya enggak cukup. Maka di sini, ayat ini berkata, kita ulangi, siapa di antara kamu yang tidak memiliki kemampuan, yakni kemampuan materi, untuk menikahi perempuan-perempuan yang suci, yang mukmin dan yang merdeka, maka boleh dia menikahi perempuan-perempuan dari hamba sahaya itu. Oke. Kita garis bawahi lagi kata yang tidak memiliki kemampuan. Itu berarti, kita lihat dulu, kemampuan itu dalam perkawinan ada kemampuan fisik, ya. Ada kemampuan mental, ada kemampuan biaya. Ini orang yang dituntun di sini yang punya kemampuan fisik, punya kemampuan mental, tapi tidak punya kemampuan material. Nah, ini juga berarti orang yang mau kawin, baik lelaki maupun perempuan, harus memiliki tiga syarat ini. Jangan kawin kalau Anda belum siap mental. Ya. Jangan kawin kalau Anda tidak siap materi. Jangan kawin kalau Anda sakit-sakitan, fisik. Itu tidak akan sesuai dengan ini. Tapi yang sudah memenuhi ketentuan tapi tidak memiliki biaya, ini diberi jalan keluar oleh agama ini. Kenapa itu Islam beri jalan keluar seperti ini? Karena dorongan untuk kawin itu merupakan fitrah manusia, naluri manusia. Tidak boleh dibendung. Nafsu itu jangan dibunuh, tapi disalurkan. Ya kan? Oke. Itu yang kita pahami dari kata-kata siapa yang tidak mampu, yang tidak bisa. Famimma malakat aimanukum, aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Kita lihat fatayat. Apa artinya fatayat? Fatayat itu adalah bentuk jamak dari fatah. Biasanya dalam bahasa sehari-hari, fatah itu anak perempuan yang belum kawin. Pemirsa, demikianlah penjelasan dari Pak Quraish Shihab tentang jalan keluar bagi laki-laki yang memiliki kesiapan fisik dan mental tapi tidak memiliki kesiapan materi. Kita akan melanjutkan kajian kita, tetap bersama kami dalam kajian Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Kembali kita pada program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kita akan mendengar uraian lanjutan dari penjelasan Pak Quraish. Silakan Pak Quraish. Baik, tadi kita katakan fatayatikum. Jamak fatah. Fatah itu biasa digunakan untuk anak perempuan atau perempuan yang belum kawin. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Al-Quran tidak mau menamai anak perempuan yang menjadi hamba itu sebagai hamba. Karena manusia itu hanya menjadi hamba Allah. Maka untuk menghindari penyebutan hamba sahaya, maka digunakanlah istilah fatayat. Yang belum kawin. Karena kalau dia sudah kawin, sudah tidak boleh. Oke. Min fatayatikum al-mu'minat. Yang beriman. Kalau dia tidak beriman, hamba sahaya yang tidak beriman tidak boleh kamu kawini. Memang mengawini mereka itu tidak sebaik mengawini yang merdeka. Memang syarat mengawini hamba sahaya ini, kalau yang bersangkutan yang memiliki kemampuan fisik, mental itu takut terjerumus dalam perzinahan. Kalau dia tidak takut, tidak boleh. Kenapa? Sekali lagi, kenapa? Karena dikhawatirkan nanti tidak langgeng perkawinan ini. Tidak boleh. Nah, maka dikatakan di sini, min fatayatikumul mu'minat. Karena dia itu memang statusnya dalam pandangan masyarakat rendah, Al-Quran memberi nasihat. Apa? Kamu tidak usah terlalu persoalkan status manusia. Dia lanjutkan, Allahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd. Yang penting itu iman. Mau kawin, yang terpenting engkau cari adalah nilai-nilai keimanan yang ada pada seseorang. Jangan melihat status sosial. Ba'dukum min ba'd. Sebahagian kamu itu lahir dari sebagian yang lain. Apa maksudnya? Semua manusia itu lahir dari seorang bapak dan seorang ibu. Tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya imannya, hanya akhlaknya. Jadi oke, karena ini desakan dari dalam, naluri, fitrah dari dalam, kamu membutuhkan, kamu menghendaki untuk kawin, saya izinkan kamu untuk kawin walaupun bukan dengan perempuan merdeka, tetapi dengan syarat yang kamu kawini itu adalah seorang perempuan mukminah. Dan kalau memang kamu khawatir terjerumus dalam perzinahan. Nah, baru kita lihat lebih jauh. Fankihuhunna biizni ahlihinna. Maka kawinilah hamba sahaya itu dengan izin tuan-tuan mereka. Ya kan? Nah, tapi Al-Quran tidak namai lagi ini. Tuan, dia namai keluarga. Apa maknanya itu? Orang yang berada serumah dengan Anda, sepergaulan dengan Anda dalam suatu lingkungan, itu keluarga Anda. Jadi bagaimana kira-kira perlakuan kita kepada pembantu di rumah ini? Anggap dia keluarga atau bukan? Nah, syukurlah kalau dianggap keluarga. Sedang hamba sahaya, Al-Quran memerintahkan bahwa izin keluarganya, maksudnya tuannya, karena dia adalah keluarga kamu. Apalagi pembantu di rumah. Heran tuh kalau ada orang yang mau nyiksa pembantu. Heran tuh kalau ada orang yang mau membebani pembantu melebihi kemampuannya. Binatang pun Nabi wasiatkan jangan memberi dia beban melebihi bebannya. Nah, ini ayat kita ini. Sekarang tidak ada lagi hamba sahaya. Pembantu pun kita tidak bisa samakan dengan hamba sahaya. Tetapi pelajaran yang kita tarik dari sini bahwa kendati mereka itu kita nilai berstatus lebih rendah dari kita, status ekonominya, status sosialnya, tapi mereka yang berada dalam rumah adalah keluarga kita. Beri dia makan seperti Anda makan. Beri dia pakaian yang wajar. Itu kan ini tuntunan ayat kita ini. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Dan kasih kepada perempuan yang hamba sahaya yang kamu nikahi ini maharnya. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhizati akhdan. Kawini dia, dia dalam keadaan suci, bersih, terhormat, bukan sekedar untuk menumpahkan cairan kamu. wala muttakhizati akhdan. Ini sebagian ini banyak terjadi. Muttakhizati akhdan. Saya terangkan dulu. Akhdan itu dalam bahasa jamak khadan. Bukan khadam, khadan. Khadan itu teman tetapi dalam keburukan. Pemirsa, demikianlah yang dijelaskan pada Pak Quraisyab. Tapi kita akan terus mendengar kembali uraian beliau setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, demikian rinci dan terang penjelasan tentang Al-Quran mengenai kondisi kemampuan manusia sehingga selalu ada keringanan dalam setiap kesulitannya. Mari kita dengarkan lanjutan uraian dari Pak Quraisyab. Kita lanjutkan. Kamu boleh mengawini perempuan-perempuan mukminah walau dia hamba sahaya kalau kamu takut terjerumus dalam perzinahan, dalam dosa. Tetapi jangan sampai tujuan perkawinan kamu itu adalah untuk perzinahan. Dan tadi kita berhenti, wala muttakhidati akhdan. Khadan, akhdan, teman, tapi dalam keburukan. Kira-kira kalau sekarang serupa muttakhidati akhdan itu serupa dengan pria atau wanita simpanan. Dia memang temannya, tapi dalam keburukan. Saya beri contoh. Kita sekarang di, apalagi di barat, saya kira di kota-kota besar yang lain juga itu sudah ada, kalau tidak mau berkata sudah banyak. Satu orang perempuan punya teman lelaki. Dia hidup sebagai suami istri. Cuma satu-satunya lelaki itu. Itu kawin atau tidak namanya? Kalau dia tidak melakukan akad nikah yang disaksikan oleh minimal dua orang, maka itu namanya dia sudah mengangkat pria simpanan. Nah, begitu juga sebaliknya, lelaki. Tidak boleh. Pernikahan itu harus diketahui orang. Hidup kumpul kebo semacam ini itu mencemarkan nama. Anak tidak diketahui siapa punya anak ini. Itu sebabnya sikap dari negara-negara Islam atau pemerintah kita termasuk adalah melakukan pencatatan terhadap pernikahan. Dulu belum ada pencatatan itu, tapi demi memelihara hak perempuan khususnya, itu perlu dicatat. Ya kalau tidak dicatat bagaimana? Suaminya meninggal, tidak dapat warisan dia. Ya kan? Nah, ini Al-Qur'an berbicara tentang itu. Wala muttakh. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa 'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab. Nah, kalau perempuan ini tadi sudah menikah secara sah, lantas melakukan pelanggaran perzinahan. Hukuman yang dikenakan kepadanya adalah setengah dari hukuman yang dikenakan kepada perempuan merdeka. Karena dia kan tidak merdeka. Apa maknanya itu buat kita sekarang? Maknanya buat kita sekarang, semakin tinggi derajat seseorang, semakin banyak tuntunan yang diharapkan dari dia. Nah, saya mau beri contoh. Ada orang dikenal orang baik-baik. Ada orang memang sudah dikenal bukan orang terlalu baik. Saya tidak menuntut banyak dari orang yang tidak terlalu baik. Tapi kalau dari orang baik-baik, itu tidak pantas kamu lakukan. Itu hanya pantas dilakukan oleh itu. Nah, ini Al-Quran begitu. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin terhormat, semakin banyak larangan yang tertuju pada dia. Semakin besar sanksi yang dijatuhkan pada dia. Saya beri contoh. Kalau anak kecil ribut-ribut di sini, kita katakan tidak apa-apa deh, bawa dia keluar. Tapi kalau ada orang dewasa mau ribut-ribut di sini, bagaimana? Oh, itu tidak pantas sudah kamu. Itu maknanya buat kita sekarang. Dzalika liman khasyana minkum wa antasbiru khairul lakum. Ha, kita lihat. saya izinkan, boleh kamu kawin. Tetapi kalau kamu bisa sabar, itu lebih baik buat kamu. Daripada kamu kawin dengan seorang perempuan atau seorang lelaki yang tidak equal, yang tidak setara dengan kamu. Jadi itu berarti bagaimana agama ini mau supaya setara. Saya senang sama dia, tapi saya tidak punya duit. Oke deh, saya sabar aja. Saya senang sama dia, tapi itu tidak sesuai dengan saya berpikir bahwa tidak akan berbahagia saya. Saya sabar saja. Oke. Kita lanjutkan. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah berkehendak untuk menjelaskan kepada kamu dan memberi kamu bimbingan dan penjelasan menyangkut kebiasaan, tata cara hidup orang-orang sebelum kamu. Allah berkehendak. Ini semua dijelaskan oleh Allah. Kenapa itu dijelaskan oleh Allah? Karena Allah mau membimbing kamu. Kalau Allah tidak mau membimbing kamu, dia biarkan kamu. Allah mau menjelaskan kepada kamu bagaimana tuh cara hidup orang-orang dahulu. Ada yang baik, ikuti dia. Ada yang buruk. Dulu, ibu-ibu, menikah itu pada masa jahiliyah sebelum datang Islam. Hubungan lelaki dan perempuan itu sebelum masa Islam ada empat. Mudah-mudahan saya ingat. Yang pertama, satu orang ingin anak keturunannya baik, istrinya dia pinjamkan sama orang lain. Istibda. Yang kedua, satu perempuan bergaul dengan 10 orang laki-laki. Kalau dia melahirkan, dia pilih dari salah satu laki-laki itu. Kamu ya, dulu kan pernah hubungan dengan saya, kamu jadi bapaknya anak ini. Yang ketiga, itu pelacuran. Yang keempat, itu nikah seperti yang itu, empat cara itu. Baik, pemirsa, sangat menarik sekali penjelasannya. Ternyata pernikahan tidak boleh disembunyikan untuk menjaga nama baik, kehormatan, dan juga hak-hak manusia. Karena Allah ingin membimbing manusia kepada cara hidup yang lebih baik. Kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Tapi pemirsa, kita akan jeda sebentar untuk memberikan kesempatan pada informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini saya akan memberikan kesempatan bagi para jemaah yang akan bertanya langsung kepada Bapak Quraish. Baik, ada yang ingin bertanya? Oh, Ibu, silakan Ibu. Pada ayat ke-26, Allah senantiasa menerima taubat. Bagaimana kalau perbuatan maksiat dan dosa itu terulang kembali? Terima kasih. Ada Nabi pernah bersabda begini, saya kasih jawabannya Nabi. Ada seorang Nabi berkata, Allah mengampuni dosa siapa yang tulus bertobat. Sahabat Nabi bernama Abu Dzar bertanya, kalau dia dosa lagi? Sama pertanyaan ibu. Nabi menjawab, Allah ampuni dia lagi. Kalau dia dosa lagi sudah itu, Allah ampuni dia lagi. Masa Allah ampuni lagi? Masa Nabi? Walaupun kamu tidak mau, Allah mau. Itu dari satu prinsip. Tapi dari sisi lain, yang diberi kesempatan untuk bertobat ini harus hati-hati. Jangan sampai dia tidak sempat tobat. Ya kan? Oh, sekarang banyak orang yang mati mendadak. Banyak orang yang mati ketika melakukan dosa. Nah, karena itu bertaubatlah sesaat, kalau memang harus melakukan dosa, bertaubatlah sesegera mungkin. Dan sebaiknya jangan buat dosa. Ya, tapi kalau pertanyaan ibu itu, Tuhan itu senang menerima taubat. Nabi menggambarkan betapa senangnya Allah menerima taubat seseorang. Dengan satu ilustrasi begini. Satu orang di padang pasir naik unta, dia taruh bekal di untanya. Setelah berjalan jauh, dia istirahat. Untanya lepas. Pergi. Bekalnya di unta. Duduk dia, dia cari kiri kanan, tidak datang. Akhirnya dia begitu sedih, terduduk. Tiba-tiba untanya datang. Saking gembiranya orang ini, dia berkata, "Wahai hambaku, saya Tuhanmu." Salah ngomong karena gembira. Kegembiraan orang itu tidak sebanding dengan kegembiraan Allah ketika orang datang bertaubat kepada. Ada lagi, Ibu? Saya ingin menanyakan bagi mereka yang belum mampu untuk menikah, itu selalu dianjurkan untuk berpuasa. Bagaimana cara lain untuk mengendalikan diri agar mereka bisa menahan diri, dan jalan keluarnya bagaimana, Pak Boris? Puasa itu salah satu contoh, tapi sebenarnya banyak yang lain. Berolahraga, melakukan aktivitas yang bermanfaat, itu potensi yang ada itu disalurkan. Jangan dibendung, tapi salurkan dia. Melakukan kegiatan positif, apapun, itu semua bisa mengalihkan, paling sedikit mengalihkan dorongan ini kepada sesuatu yang positif. Ya, tapi kalau itu aja terus dipikirkan, tidak mau kerja, tidak mau ini, ya memang sangat sulit ya, sangat sulit. Karena itu agama memberi jalan keluar. Di sisi lain, karena itu agama juga memerintahkan kepada orang tua atau mereka yang mampu untuk membantu mengawinkan mereka yang sendirian, yang wa ankihul ayama minkum, yang sendirian. Sendirian itu maksudnya apa? Boleh jadi duda atau janda, boleh jadi gadis atau pemuda. Bantu mereka biar mereka bisa hidup dengan tenang. Saya kira itu. Sudah jelas ya terangannya, sudah terjawab ya ibu-ibu ya. Baik, pemirsa, kita akan memberi kesempatan lagi kepada para jemaah untuk bertanya pada Pak Quraisy, tapi kita akan memberikan kesempatan kepada pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Alhamdulillah pemirsa, kita masih dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan masih kita punya kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraisy. Silakan. Ada ya, silakan Ibu. Bagaimana Islam memandang orang tua yang melarang anaknya kawin dengan orang yang miskin, tetapi anaknya mau, dan si laki-laki itu siap untuk berusaha karena dia saling mencintai? Ada satu gadis pada masa Nabi, dipaksa oleh orang tuanya kawin dengan sepupunya yang tidak dicintai oleh anak itu. Anak gadis itu beranggapan bahwa saya ini disuruh kawin untuk mengangkat derajat si pemuda ini. Karena si perempuan itu tidak setuju, dia datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya. Sayyidah Aisyah berkata, tunggu nanti Nabi datang, dia beri jawaban pada kamu. Setelah Nabi datang, Nabi mengundang orang tuanya. Hei, kau mau paksa kau punya anak kawin? Tidak boleh. Kawin itu, yang mau kawin itu anak, bukan kamu. Maka Nabi mengizinkan untuk sang anak tidak mengikuti kehendak bapaknya. Tetapi setelah itu, kita lihat nih sekarang, setelah itu anak itu berpikir ulang dan dia menyatakan persetujuannya. Ketika ditanya, kalau begitu kenapa kamu datang pada Nabi? Dia berkata, saya ingin orang tahu bahwa orang tua tidak punya hak memaksa anaknya. Apa makna hadis ini? Yang pertama, jangan terlalu banyak campur orang tua menyangkut kehendak anaknya kalau pilihan anaknya itu adalah pria yang baik, akhlaknya baik. Karena apalagi Al-Quran berkata, kalau dia miskin, insya Allah beri dia rezeki. Nah, tetapi di sisi lain, kita lihat sikap anak itu. Kalau seandainya anak itu mengikuti kehendak orang tuanya, karena sadar bahwa ini mungkin pilihan yang baik, maka itu pasti lebih baik. Mengapa demikian? Karena itu, apalagi bagi perempuan saya kira, bagi laki-laki juga seperti itu. Kalau ada problem keluarga, itu larinya kemana tuh? Kepada orang tua larinya. Jadi sebaiknya memang direstui oleh orang tuanya, walaupun dalam saat yang sama agama tidak merestui pemaksaan orang tua untuk memaksa anaknya kawin atau menolak kalau memang pilihannya itu adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau pilihannya pilihan yang buruk, itu jelas tidak. Tidak boleh. Saya kira begitu, Bu, ya. Baik juga dalam kesukuan ya, Pak Kurensi. Apapun, jangan pernah melihat suku, bangsa, keturunan. Kita semua satu dari satu orang tua. Dari satu bapak dan ibu. Manusia semua sama dalam pandangan Tuhan, yang membedakan hanya iman dan takwanya. Jadi kalau tidak direstui bisa melalui wali hakim, gimana Pak Quraish? Nah itu nanti rincian perbedaan itu ada ya dalam kalau dalam mazhab Syafi'i wali itu perlu. Tidak boleh kita mengambil wali yang di bawah kalau ada wali yang di atas. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah itu perempuan bisa mengawinkan dirinya dalam arti dia izin dari dia. Dia minta siapa yang menjadi walinya. Jadi itu ada perbedaan dalam rincian pendapat. Selalu ada jalan keluar ya Pak. Dan ada jalan keluar. Dan ada. Baik, masih ada lagi pertanyaannya? Ya, silakan Ibu. Banyak kita jumpai wanita yang menjumpai sampai usia senja dengan berbagai alasan. Di sisi lain, juga banyak orang yang bercerai. Kalau memang hubungan pernikahan itu penuh dengan kebaikan, apakah memang termasuk target syaitan untuk membuat orang bercerai dan mempersulit orang untuk melakukan pernikahan? Mohon penjelasan. Itu jelas ya, bahwa setan ini, apalagi kalau kita bicara setan, setan itu ada setan manusia, ada setan jin. Setan manusia dan setan jin bekerja sama. Salah satu fungsi setan itu yang kita mohonkan agar kita terlindungi darinya itu di surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil 'uqad. Salah satu maknanya orang-orang yang meniup di buhul-buhul untuk menceraikan ikatan. Ikatan perkawinan, ada orang yang tidak senang melihat ini. Setan juga begitu, tidak senang. Dia tiup-tiup, dia bakar-bakar supaya bercerai. Setan itu bermaksud menanamkan permusuhan antar manusia. Dia tidak menganjurkan hubungan harmonis. Nah, jadi memang targetnya setan begitu. Jadi jangan mau mengikuti setan. Iya kan? Saya kira benar, Bu. Karena itu juga Allah sangat membenci perceraian, dan apa yang dibenci Allah itu sangat disukai setan. Ya kan? Saya kira itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasannya Pak Kurais. Dan kita sampai pada penghujung acara. Kiranya Bapak bisa memberikan resume tentang apa yang kita dapatkan hari ini. Baik, saya kira yang pertama mungkin ya, bahwa Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia menganjurkan pernikahan atau tidak menghalangi pernikahan. Yang kedua, pernikahan memerlukan syarat-syarat untuk langgengnya dan harmonisnya perkawinan itu. Syarat-syarat tersebut berkaitan dengan kedua calon harus siap mental, fisik, dan biaya hidup. Yang ketiga, sebaiknya pernikahan itu dilakukan antara calon suami dan istri yang setara. Setara pendidikannya, setara adat kebiasaannya. Kalau sudah beda adatnya, nanti bisa cekcok. Ya. Tetapi kalau terpaksa karena takut terjerumus di dalam yang haram, maka bisa saja direstui adanya perbedaan-perbedaan itu. Yang keempat barangkali yang kita tarik dari sini adalah bahwa hendaklah kita memperlakukan setiap orang yang ada di dalam rumah kita, walaupun statusnya dinilai rendah, memperlakukan mereka sebagai keluarga. Yang kelima, Allah sangat-sangat gembira dan senang jika hamba-hambanya kembali dan bertaubat kepadanya. Saya kira itu yang baik. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas kehadirannya dan juga pertanyaannya. Insyaallah menambah wawasan kita semua. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Demikianlah pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan berbagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia, khususnya dalam masalah pernikahan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menambah wawasan kita dan menambah kecintaan kita pada Al-Quran. InsyaAllah besok kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.